إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزكم الله. باب berikutnya dari kitab التوحيد adalah باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون dalam surat An-Nahl ayat 83. Yani bab tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman ya'rifuna ni'matallah, bahwa mereka mengetahui nikmat Allah. Tsumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Disebutkan oleh musannif rahimahullah apa yang disebutkan oleh para ulama tentang tafsir ayat ini. Tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa mereka tahu kenikmatan Allah tetapi mengingkarinya. Yani mereka itu kaum musyrikin tahu dulu, kenal bahwa ini dari Allah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ingkari sendiri. Mereka sendiri yang mengingkarinya. Di antaranya tafsir-tafsir dari para ulama disebutkan oleh musannif ucapan Ibnu Jarir. Qala Ibnu Jarir rahimahullah, فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة. Para ahli tafsir, para ulama yang menafsirkan ayat ini berselisih tentang apa makna nikmat yang dimaksud. Disebutkan dari Sufyan dari Suddi bahwa ya'rifuna nikmat Allah tsumma yunkirunaha, mereka mengenali nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Yang dimaksud adalah kenikmatan di sana adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tahu bahwa itu kenikmatan. Khususnya ahlul kitab yang sudah mendengarkan berita-berita sebelumnya akan datangnya seorang nabi. Dan itu kenikmatan. Tetapi ketika datang, mereka mengingkari. Waqala akharun. Dan dikatakan oleh yang lainnya, bahkan makna dari ayat ini adalah, annahum ya'rifuna anna ma'addadallah ta'ala dhikrahu fi hadhihi surah min an-ni'ami min 'indillah. Yani mereka tahu bahwa apa yang telah Allah sebutkan satu persatu di dalam surat ini dari kenikmatan-kenikmatan itu adalah dari Allah. Yani di dalam surat An-Nahl Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatan. Allah sebutkan bahwa minal an'ami, di antara binatang-binatang ternak ini ada yang menjadi rukubuhum, jadi tumpangan mereka. Ada pula yang menjadi luhum, daging yang mereka makan. Dan juga ada yang bisa menjadi pakaian untuk mereka. Sarabila takikum, takihim. Sarabil adalah pakaian-pakaian yang akan melindungi mereka dari panas, melindungi dari dingin, dan juga melindungi dari baksakum, dari kesulitan atau kesakitan, atau dari perkara-perkara yang jelek. Yani sebagai pelindung. Dan biasanya pakaian yang disediakan sebagai pelindung dari ba's adalah pakaian-pakaian besi. Demikian pula Allah sebutkan lautan dengan kenikmatan-kenikmatannya. Dan Allah keluarkan dari dalamnya, kata Allah, lahman toriya, daging yang lembut yang bisa kalian makan. dan perhiasan-perhiasan sekian banyak dari dalamnya. Ini Allah ceritakan dalam surat An-Nahl, sekian kenikmatan. Kemudian Allah katakan di ayat yang ke-83, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha, mereka tahu kenikmatan-kenikmatan ini tapi mereka mengingkarinya. Qanifidina azakumullah, berbeda toh? Ada perselisihan di kalangan para ulama. Yang tadi pertama disebutkan dari As-Suddi adalah kenikmatan diutusnya Rasulullah. Mereka tahu tapi mereka ingkari. Yang kedua adalah kenikmatan yang Allah sebutkan, yang addadahallah, yang Allah sudah detailkan satu persatu dalam surat An-Nahl ini. Kemudian mereka mengetahuinya, ternyata mereka mengingkarinya. Yani mengingkari kalau Allah lah yang memberikannya. Wa annallaha huwal mun'im 'alaihim bidzalik, mereka mengingkari kalau Allah lah yang memberikannya, Allah lah yang menakdirkannya, Allah lah yang memberikan untuk mereka sebagai rezeki, mereka ingkari. Tahu kalau itu nikmat tapi mereka mengingkarinya, dan tahu kalau Allah lah yang memiliki langit dan bumi tapi mereka mengingkarinya. Dengan apa mengingkarinya? Walakinnahum yunkiruna dhalika fayaz'umuna annahum warathuhu an abaihim. Mereka mengingkarinya dengan berkata bahwa mereka mewarisi semua itu dari nenek moyang mereka. Siapa yang bilang dari Allah? Ini dari nenek moyang saya. Peninggalan dari mereka. Nenek moyang kami, kata musyrikin. Inna khalifidina azakumullah, mereka tahu tapi mereka mengingkari. Dikeluarkan pula dari Mujahid rahimahullah tentang ayat ini, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Dia berkata, hiyal masakin wal an'am wa ma yurzaquna minha. Yang dimaksud kenikmatan di sana adalah tempat-tempat tinggal, binatang-binatang ternak yang mereka mendapatkan rezeki dari sana. Wasarabil minal hadidi wasiyab, dan pakaian-pakaian dari besi dan pakaian-pakaian dari kain-kain yang mereka pakai. Ta'rifu hadza kuffaru Quraisy. Orang kafir Quraisy kenal kalau itu kenikmatan-kenikmatan. Tsumma tunkiruhu, kemudian mereka mengingkarinya. Bi an taqul, dengan mengatakan hadza kana li abaina fawarathuna iyyahu. Semua itu adalah dari nenek moyang kami, kemudian mereka mewariskannya kepada kami. Wa qala akharun, dan pendapat lain lagi atau tafsir lain dari para ulama adalah bahwa makna ayat ini, bahwa orang-orang kafir jika dikatakan kepada mereka, man razaqakum, siapa yang memberikan rizki pada kalian, akharru bi annallaha huwal ladzi yarzuquhum, maka mereka pun menerima dan mereka mengikrarkan bahwa Allah lah yang memberikan rizki-rizki ini kepada kami. Berarti ya'rifun ni'matullah, kenal kalau ini nikmat Allah. Ketika ditanya siapa yang memberi rezeki pada kalian, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menyiapkan semua itu di lautan untuk kalian, dan binatang-binatang ternak untuk kalian, mereka menjawab Allah. Tetapi kemudian mereka ingkari sendiri dengan kalimat, ruzikna dhalika bisyafa'ati alihatina. Kami mendapatkan rezeki-rezeki itu dari Allah dengan syafaat Tuhan-Tuhan kami. Diingkari. Kalimat pertama terbatalkan dengan kalimat kedua. Kalimat pertama mengikrarkan bahwa Allah lah huwal mun'im, Allah lah yang memberi nikmat. Tetapi kemudian kami mendapatkannya dengan syafaat. Syafaatnya siapa? Syafaatnya Latta, Uzza, Manat, dan sekian berhala-berhala yang mereka sebutkan. Berarti mereka kenal Allah yang memberi nikmat. Thumma yunkirunaha, mereka kenal nikmat Allah, mereka tahu kenikmatan itu dari Allah, tapi kemudian mengingkari kenikmatan yang Allah berikan dan mengatakan ini karena syafaatnya berhala Latta, ini karena syafaatnya Uzza, ini karena syafaatnya Manat, ini karena syafaatnya wali min awliyaillah, karena fulan, karena habib fulan, ini adalah karena tokoh fulani yang mereka itu adalah orang yang begini, orang yang begitu, maka dengan syafaat dia turunlah hujan. Bagaimana kamu mengingkari apa yang kamu katakan di awal? Kamu katakan di awal bahwa itu nikmat dari Allah. Tapi kemudian kamu ingkari dengan kalimat, ini dengan syafaat fulan. Kalau mereka menjawab bahwa itu yang saya bicarakan sebabnya, tidak. Sama sekali tidak ada hubungan sebab-akibat. Enggak ada hubungan sebab-akibat sama sekali. Apakah secara duniawi, apalagi secara ukhrawi, sebab-akibat duniawi dipelajari oleh mereka. awan yang naik ke atas, yang mengembun, yang kemudian turunlah hujan dan sebagainya, yang Allah takdirkan. Sunnatullah fil kaun. Itu sunnatullah di alam ini. Apa hubungannya? Apakah dengan adanya tokoh kuburan wali tadi, kemudian hujan tadi menjadi begini? Enggak ada kaitannya sama sekali secara hukum-hukum duniawiyah, ini hukum-hukum yang Allah takdirkan di alam ini. Apalagi sebab akibat ukhrawi. Allah menurunkan hujan sebabnya apa biasanya? Doanya seorang yang soleh. Masih wajar? Enggak, itu doa. Nikmat dari Allah. Di antaranya sebab-sebabnya karena doanya fulan. Masih mungkin. Tapi orang itu sudah mati sekian puluh tahun yang lalu atau sekian ratus tahun yang lalu. Sudah dalam keadaan dia tidak memiliki amalan apapun. In qata amaluhu. Sudah terputus amalannya karena dia mati. Tiba-tiba turun hujan ini adalah karena syafaat kuburan fulani. Karena syafaat dari kuburan keramat Gunung Jati. Semua kota itu banjir loh. Kecuali di Cirebon. Karena ada Sunan Gunung Jati. Dan ada kuburan keramat. Ada kuburan rambut Syekh Magelung dan seterusnya. La hawla wa la quwata illa billah. Ya'rifuna ni'matallah. Thumma yunkirunaha. Mereka kenal nikmat itu dari Allah. Kemudian diingkari. Nikmat itu dari siapa? Dari Allah. Turunnya hujan itu dari siapa? Dari Allah. Selamatnya kaum muslimin di sini dari bencana-bencana, gempa atau banjir, dari siapa? Allah. Kalau ditanya seperti itu, mesti mereka akan jawab Allah. Tapi ketika mereka berbicara tentang wali-wali mereka, tempat-tempat keramat mereka, mereka berkata, karena inilah, dengan pembelaan mereka lah, karena pengaruh keramatnya kuburan inilah, Cirebon ini selamat. Na'udzubillah min dzalik. Ucapan kufur, ucapan syirik. Ini yang tafsir yang akan dibahas dari sekian tafsir para ulama. Bahwasanya tafsir pertama mengatakan nikmat yang dimaksud adalah diutusnya Rasulullah. Mereka tahu itu dari kitab-kitab mereka akan diutusnya seorang Rasul. Ya'rifuna ni'matallah. Mereka kenal nikmat Allah, tapi kemudian diingkari. Ketika datang pada mereka, mereka mengingkarinya. Mereka kufur. Ikhwan fillah a'azakumullah. Demikian pula yang menafsirkan dengan tafsir kedua. Bahwa apa yang disebutkan dalam surat ini, surat An-Nahl, tentang kenikmatan-kenikmatan, orang kafir Quraisy tahu bahwa itu adalah kenikmatan Allah. Tetapi mereka selalu berkata, ini adalah dari nenek moyang kami, ini kenikmatan dari nenek moyang kami, dan seterusnya. Tafsir ketiga, yang berkait dengan pembahasan kita, adalah tafsir dari para ulama seperti dari Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri rahimahullah, seorang alim dari kalangan ulama Ahlus Sunnah. Dan kalau ada buku yang ditulis oleh dengan nama Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri kemudian isinya tentang mencaci maki para sahabat, maka itu adalah bukan tulisan beliau. Itu adalah kedustaan Syiah Rafidhah mengatasnamakan Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri. Dan kedustaan itu adalah agama mereka, agama Syiah. Sehingga para ulama merinci bantahan yang membuktikan kalau buku itu bukan tulisannya Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri yang ahli sunnah, tetapi mereka sendiri menamakan dengan nama yang sama. Atau mereka dusta mengatasnamakan Ibnu Qutaibah rahimahullahu ta'ala. Ibnu Qutaibah menyatakan bahwasanya hadza, yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka-mereka yang tahu itu dari Allah, tetapi mereka bilang ini karena syafaatnya fulan. Ini karena syafaatnya kuburan Latta. Ini karena syafaatnya pohon Uzza. Ini karena syafaatnya dan seterusnya. Khon ibn a'azakumullah, disebutkan di sini bahwasanya al-musannif yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah juga membawakan tafsir yang sama dengan tafsiran Ibn Qutaibah Ad-Dainuri. Qala, disebutkan di sini oleh Syekh Abdurrahman bahwa dzakar al-musannif misla hadza an Ibn Qutaibah. Disebutkan oleh musannif yang demikian dari Ibn Qutaibah. Tafsiran seperti itu dari Ibn Qutaibah yaitu Abu Muhammad Abdullah Ibn Muslim Ibn Qutaibah Ad-Dainuri. Qadhi Misr An-Nahw al-Lughawi. Dia adalah qadhi di Mesir dan dia adalah seorang yang ahli dalam nahwu dan dalam lughah. Dia banyak kitab-kitabnya, tulisan-tulisannya Al-Badi'ah Al-Mufidah yang sangat bagus dan berfaedah. Al-Muhtawiyah ala Ulumin Jammah yang mengandung ilmu-ilmu yang banyak di dalam kitab-kitab beliau. Beliau sibuk di Baghdad. Sami'al hadis, dia mendengarkan hadis, yakni belajar dan mengambil hadis dari Ishaq ibn Rahuyah. Dari Ishaq ibn Rahuyah. Dan juga dari para ulama, para imam-imam ahlul hadis yang sezaman dengannya, yang setabaqah. Beliau meninggal fi sanad 76 wa 200 pada tahun 276 Hijriah. Wa qala akharun ma dzakarahu al-musannif, dan para ulama yang menafsirkan dengan tafsir seperti ini selain Ibnu Qutaibah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga ditafsirkan yang demikian, dinukilkan riwayat yang seperti ini dari Aun Ibnu Abdullah Ibnu Utbah Ibnu Mas'ud Al-Hudali, Abu Abdullah Al-Kufi Az-Zahid, dari ayahnya, dari Aisyah, dari Ibn Abbas. Wa anhu, dan juga dari beliau, Qatadah wa Abu Zubair, wa Zuhri, dan wasaqahu Ahmad wa Ibn Ma'in. Qala al-Bukhari mata ba'da al-ashrina wa mi'ah. Khonif bin A'azakumullah, berarti di sini kalimat ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Walaupun tafsir tentang apa yang dimaksud dengan nikmat ada beberapa tafsir yang berbeda, tetapi tidak bertentangan. Sehingga tidak perlu kita menganggap, oh yang rajih bukan yang terakhir, yang pertama. Yang terakhir itu tafsir yang salah, yang lemah, dan seterusnya. Tidak bisa dikatakan rajih atau marjuh. Karena ikhtilafnya ikhtilafut tanawwu'. Ikhtilaf tanawwu' adalah berselisih, tapi tidak bertentangan. Kenapa tidak bisa kita katakan bahwa yang dimaksud nikmat itu semuanya? Diutusnya Rasulullah, kemudian diingkari, kena ayat ini. Mengetahui apa yang disebut dalam surat An-Nahl dari kenikmatan-kenikmatan bahwa itu dari Allah. Tapi kemudian tidak mau bersyukur pada Allah, malah mengatakan dari nenek moyang kami. Kena pula ayat ini. Dan termasuk orang yang mengatakan bahwa kenikmatan yang dimaksud adalah kenikmatan-kenikmatan Allah. Yang pertama diikrarkan bahwa itu dari Allah. Tapi kemudian ini karena syafaatnya berhala ini, syafaatnya kuburan ini, syafaatnya syekh ini, wali ini, habib ini. Maka ini termasuk pula di dalamnya. Dan bisa ayat ini demikian, yakni bermakna luas mengenai semua jenis-jenis tadi. Yakni yang mengingkari nikmat diutusnya Rasul, yang mengingkari nikmat dari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada mereka dengan mengatakan ini dari nenek moyang kami. Dan termasuk pula yang mengingkari nikmat dengan cara kalau ini adalah karena pengaruh dari keramatnya Syekh Fulan, Syekh Maglung, atau Syekh Gunung Jati dan sebagainya. Ini termasuk terkena di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha inkaruhum iyyaha an yaqula ar-rajul. Kalau seorang berkata laula fulanun ma kana kadza wa kadza, termasuk juga yang terkena ayat ini adalah orang yang mendapatkan kenikmatan, selamat dia dari kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya, tapi tiba-tiba dia berkata laula fulan la kana kadza wa kadza, kalau tidak kena fulan saya sudah mati. Bayangkan, dia tahu kalau ditanya dengan jujur siapa yang menakdirkan, dia akan jawab Allah. Tapi tiba-tiba dia mengatakan kalau tidak karena fulan. Kok fulan? Kalau tidak karena fulan, apakah Allah tidak bisa menyelamatkan kamu? Kalau tidak karena Allan, apakah Allah tidak bisa menyelamatkan kamu? Walaula fulan ma asabtu kadza wa kadza, atau sebaliknya. Dia mendapatkan kecelakaan kemudian menyalahkan orang lain. Ini juga sama. Kalau saya tidak karena fulan, niscaya saudara saya tidak mati dan saya tidak cacat. Tidak bisa demikian. Semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengingkari kenikmatan Allah dengan mengatakan laula fulan maka kada wa kada, kalau tidak kena fulan niscaya akan celaka dan seterusnya, berarti dia terkena ayat Allah yang menyatakan ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Orang ini mengenali, tahu nikmat Allah tetapi mengingkarinya, menyatakan laula fulan, laula fulan. Waqtar Ibnu Jarir al-qaul al-awwal. Ibnu Jarir berpendapat dengan pendapat yang pertama. Waqtar ghairuhu anna al-ayah ta'ummu ma dzakarahu al-ulama. Tetapi yang lainnya berkata bahwa ayat ini mencakup semua tafsir-tafsir dari para ulama tadi yang sudah kita sebutkan. Fi ma'naha, dalam maknanya, maka inilah yang sawab, kata Syekh Abdul Rahman. Pendapat inilah yang benar bahwa ayat ini mencakup semua itu tadi. Tafsiran pertama, tafsiran kedua, dan tafsiran ketiga. Wallahu ta'ala a'lam. Berkata Mujahid secara maknanya, huwa qaulur rajul hadza mali warastuhu an abai. Kata Mujahid, ayat ini mengenai orang yang berkata, ini hartaku, aku dapatkan dari ayahku, yang nenek moyangku. Aba arti nenek moyangku. Sedangkan Aun ibn Abdillah berkata, yaqulun, mereka berkata, laula fulan lam yakun kada wa kada. Kalau tidak karena fulan, niscaya tidak terjadi kenikmatan ini. Itu terkena ayat tadi. Sedangkan Qutaibah Ad-Dainuri menyatakan rahimahullah, yaqulun, mereka berkata, hadza bi syafa'ati alihatina. Ini kita dapatkan adalah karena syafaat dari Tuhan-Tuhan kami. Khalifidina azakumullah. Ini tafsiran-tafsiran dari para ulama. Dan sudah kita katakan yang rajih adalah bahwa ayat ini mencakup semuanya. Bahwa semua yang disebutkan oleh Mujahid, oleh Aun ibn Abdillah, maupun oleh Ibn Qutaibah Dainuri, semuanya tercakup dalam ayat ini. Dan ayat ini mengena pada semua itu tadi. Maka khalifidina azakumullah, kita akan lanjutkan insyaAllah lebih detail. Atau kita selesaikan. Baik. Ucapan Mujahid rahimahullah. Mujahid adalah Syekh At-Tafsir. Seorang tokoh dalam tafsir. Sehingga hampir tidak lepas setiap kita membaca kitab tafsir, mesti ada qala Mujahid. Maka dikatakan di sini Syekhun Syekhut Tafsir. Al-Imam Rabbani, seorang Imam Rabbani. Namanya Mujahid Ibni Jabr Al-Makki. Maula Bani Makhzum. Berkata Fadl Ibni Maimun, aku mendengar Mujahid berkata, aradtul mushaf ala ibni Abbas marrat. Aku sudah membaca mushaf ini berkali-kali di hadapan Ibnu Abbas. Aradtu bukan cuma membaca, tetapi meminta tafsirnya satu persatu. Itu kepada Ibnu Abbas bukan sekali, 30 juz selesai, enggak. Tapi marrat, berulang-ulang kepada Ibnu Abbas. Itu Mujahid. Afqah indak aqifu inda kulli ayah. Aku berhenti setiap ayat. Wa as'aluhu, dan aku tanyakan kepada Ibnu Abbas, fi mana nazalat? Apa sebab turunnya? Wa kaifa nazalat, dan bagaimana turunnya? Wa kaifa ma'naha, dan apa maknanya? Ini Mujahid. Jadi membacakan di hadapan Ibnu Abbas Al-Qur'an itu berkali-kali dan berhenti setiap ayat dan ditanyakan turunnya di mana? Kenapa? Apa sebab turunnya? Apa maknanya? Dan seterusnya. Dan Mujahid meninggal pada tahun 200 wa mi'ah, pada 100 tahun 120. Walahu salas wa samanuna sanah, dalam keadaan berumur 83 tahun. Sedangkan Ibnu Abbas, Abu Abbas, qala Abu Abbas ba'da hadis Zaid ibni Khalid alladhi fihi anna Allah ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Disebutkan oleh Abu Abbas, bisa jadi Ibnu Taimiyah Allah ta'ala alam. Naam. Anna Allah ta'ala qala dalam hadis Zaid ibn Khalid, bahwasanya dalam hadis tersebut disebutkan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Karena hadis Qudsi, Rasulullah SAW menyatakan, Allah berfirman, pada pagi ini hambaku ada yang mukmin, ada yang kafir. Masih ingat hadis ini? Sudah dibahas dalam kitab kita tentang masalah hujan. Bahwa pagi ini ada yang kafir, ada yang mukmin. Barang siapa yang menyatakan mutirna bi'aunillah atau mutir, bi'aunillah bi'fadlillah, kami mendapatkan hujan dengan fadilah dari Allah, maka dia mukmin. Barang siapa yang mengatakan mutirna, kami hujan karena naukada, maka dia kafir kepada Allah dan beriman pada bintang-bintang. Ketika membacakan hadis itu, wa hadza katsir fil kitab wa sunnah, dan ini banyak dalam kitab dan sunnah, qala yadhummu subhanahu man yudhif in'amahu ila ghairihi wa yushrik bihi. Beliau berkata bahwa ini Allah mencerca orang yang menyandarkan kenikmatannya kepada selain Allah dan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Yudhif in'amahu, dalam menyandarkannya kepada selain Allah. Ini kenikmatan dari Allah, tiba-tiba menyatakan kalau tidak karena fulan, Allah tidak disebut sama sekali. Berarti dia menyandarkan kepada fulan kenikmatan tadi. Maka ini yang dicerca di dalam hadis-hadis yang seperti ini. Yang dikatakan asbaha min ibadi mu'minun wa kafir. Qala ba'du salaf Huwa kaqaulihim, bahwa ini adalah seperti ucapan mereka, kana tirih tayyibah. Wal malah hadiqan. Wa nahu dhalika mimma huwa jarin ala al-sinatil kathir aw ala al-sinatil nas. Sebagian salaf menyatakan bahwa ini seperti ucapan mereka, kana rih tayyibah, angin ini sejuk atau ingat angin ini enak dan sebagainya. Wal malah hadiqan, atau air ini segar, atau dhalika mimma huwa jarin, yang lain-lainnya yang biasa terucap di mulut-mulut manusia dalam keadaan menyandarkan kenikmatannya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada angin tersebut, ya. Angin yang begini, angin yang begitu, angin wahai angin yang baik dan sebagainya. Enam. Qaluhu qala Abu al-Abbas huwa Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah. Enam. Bahwa yang disebut Abu al-Abbas adalah Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, al-Imamul Jalil rahimahullah. Setelah hadis Zaid ibn Khalid, yaitu hadis asbaha min ibadi mu'minin wa kafir, qad qadama fi bab ma jaa fil istisqa bil anwa. Qala wa hadha katsirun fil kitabi wa sunnah. Yang seperti ini banyak dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah. Yang mencerca, yakni Allah mencerca orang-orang yang menyandarkan kenikmatannya kepada orang lain atau menyandarkan kenikmatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yusyrik bihi, atau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Qala ba'du salaf taqaulihi kana tirihu thayyibah wal malahadhikan wa nahu dhalik mimma huwa jarin ala al-sunnati kathir. Wa qala Syekhul Islam yadullu ala anna hukma hadhihi al-ayah 'ammun fi man nasaba an-ni'am. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abu al-Abbas bahwa ayat ini umum sifatnya, mencakup semua yang menisbatkan kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah dalam bentuk yang seperti ahlul kitab, mereka yastaftihuna alladhina kafaru, mereka mengharap-harapkan kedatangan nabi kepada orang-orang musyrikin, nanti kalau datang nabi akan berperang bersama kami melawan kalian. Tetapi ketika datang kepada mereka, ternyata mereka kufur, ternyata mereka ingkar. Itu berarti ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha. Dan termasuk pula dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Tetapi kalau itu merupakan pengingkaran, maka itu sama. Berarti mengingkari nikmat Allah setelah tahu. Seperti yang mengatakan bahwasanya ini dari syafaat fulan. Nikmat ini karena pengaruhnya tempat keramat ini. Dalam keadaan dia tahu bahwa itu dari Allah. Tetapi turunnya karena melalui perantara dan seterusnya. Ini juga pengingkaran. Atau seperti ucapan-ucapan yang dikatakan oleh para ulama dengan syirik kecil, yaitu ucapan-ucapan yang biasa diucapkan oleh manusia. Launa fulan, lakana kaza wa kaza. Kalau tidak kena fulan, niscaya begini. Kalau tidak kena fulan, niscaya begini. Nah, maka bentuk-bentuk pengingkarannya mungkin berbeda-beda. Bahasa-bahasa pengingkarannya juga mungkin berbeda-beda. Tetapi ayat ini mengenai semua itu tadi. Dikatakan, amun fi man nasaba an-ni'am ila ghairillah alladhi an'ama biha wa asnada asbabaha ila ghairihi, yang menyandarkan sebabnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kama huwa madhkurun fi kalamil mufassirin, sebagaimana disebut pada ucapan-ucapan ahli tafsir tadi, apakah Mujahid ataupun As-Suddi atau Ibnu Jarir ataupun Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri dan lain-lainnya. Wallahu taala a'lam. Qala syekhuna rahimahullah, wa fihi ijtima' ad-diddain fil qalbi wa tasmiyatu hadzal kalami inkaran lin ni'mah. Dan ini menunjukkan mungkinnya terjadi dua perkara yang berlawanan di dalam hati, wa tasmiyah, dan penamaan al-kalam, ucapan, sebagai pengingkaran terhadap kenikmatan Allah. Khana fidina azakumullah, apa yang dimaksud dengan istima'ul diddaini fil qalb, bertemunya dua yang bertentangan dalam hati? Ya'rifuna ni'matallah, tahu itu nikmat dari Allah. Tsumma yunkirunaha, kemudian mengingkarinya. Ini dua pertentangan. Berarti mungkin terjadi dalam hati. Tetapi saya katakan bahwa hati yang mengandung dalamnya dua perkara yang berlawanan, itu adalah hati yang rusak. Hati yang rusak. Kalau hati yang salim, maka tidak akan didapat di dalamnya sesuatu yang bertentangan. Kalau hati yang rusak, hatinya orang kafir, hatinya orang munafik, hatinya musyrikin, mungkin terjadi dua perkara yang berlawanan. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka beriman kecuali mereka musyrikun. Beriman dan musyrik. Dua perkara yang bertentangan loh. Tapi Allah katakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali dengan diiringi kesyirikan. Berarti istima'ud didain fi qulubihim. Qulubiman? Qulub haula fusaq munafiqun atau musyrikin. Musyrikin mengatakan ini dari Allah. Semua ini dari Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah. Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanyakan pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Tapi kenyataannya ketika mereka minta, mintanya pada berhala. Kok aneh? Katanya yang memiliki Allah, yang menakdirkan Allah, kenapa memintanya pada berhala? Istima' abdiddain pada mereka, pada musyrikin. Tetapi muwahhid, mukmin shadiq, seorang yang beriman dengan sesungguh-sungguhnya beriman, maka memiliki qalbun salim, hati yang selamat. Sehingga dia kenal Allah, bahwa Allah yang memiliki langit dan bumi, maka memintanya pun kepada Allah. Khonifidin a'azakumullah, ini menunjukkan bahwa dalam hati manusia mungkin terjadi sesuatu yang bertentangan. Kalau bertentangan dalam perkara-perkara agama, berarti orang ini orang sesat atau kufur. Kalau bertentangan dalam masalah yang sifatnya duniawiyah, berarti orang stres atau orang gila. Kalau dia mengatakan ini malam tapi siang. Bertentangan dia. Saya yakin ini malam, tapi saya yakin pula ini siang. Maka kita katakan hatinya rusak. Alias gila dia, majnun. Demikian pula ikhwan fillah na'azakumullah, kalau yang lebih parah lagi adalah kalau bertentangannya perkara-perkara agama. Dia mengatakan ini dari Allah, tapi kemudian dia mengatakan ini karena fulan. Katanya dari Allah, tapi dia mengatakan ini karena kuburan fulan. Maka ini adalah sesuatu istima'ud diddain yang menunjukkan kalau mereka adalah musyrikun yang menyekutukan Allah dengan tuhan-tuhan lain. Allahu ta'ala alam. Nasallahu tawfiqul afiyah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.